Cerita Bisnis, saya baru saja berdiskusi dengan seorang teman yang mengatakan bahwa sikap hidup, ya, positive attitude itu adalah segalanya dalam kehidupan ini. Bahwa bagaimana kita melihat gelas itu setengah penuh dan bukan setengah kosong itu lebih penting daripada apakah gelas itu sebenarnya setengah penuh atau setengah kosong. Ya. Kehidupan kita ini kan dilewati dengan sebuah perjalanan. Ya. Jadi hidup ini balance antara happy dan sadness, antara mood yang jelek, sumpek, bingung, ya, judek katanya orang. Kita pikirannya ini sumpek sekali terhadap banyak pekerjaan. Lalu kita memaksakan diri, ayo kita paksakanlah, kita bekerjalah. Kita punya sikap yang positif, besok bisa. Ada pekerjaan yang belum selesai, kita selesaikan. Pokoknya sikap positif ini penting untuk mempertahankan dan menjalankan kehidupan kita dari satu hari ke hari yang lain. Saya setuju sekali bahwa sikap yang positif itu penting. Dan sikap positif itu akan membuat kita menjadi kuat. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah positive change atau perubahan yang positif. Artinya dari hari ke hari kita harus membuat sikap yang berubah, cara bekerja yang berubah, cara kita menghadapi hidup yang berubah. Bukan sekedar pikirannya positif, tapi perubahan menuju yang lebih baik atau perubahan yang positif. Saya kira perubahan positif lebih penting daripada sikap yang positif. Karena kalau kita tidak berubah, hanya sikap kita saja yang positif, maka dalam kehidupan kita juga tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Karena kalau kita mau maju, kita mau lebih sukses, kita mau lebih bahagia, kita mau mempunyai relationship yang baik dengan teman, kita harus melakukan secara continuous perubahan yang positif secara terus-menerus dan bukan sekedar sikap yang positif. Artinya mungkin kita harus lebih disiplin dalam kehidupan kita, baik secara kerjaan kita ataupun secara networking kita. Mungkin mendisiplinkan diri untuk selalu menghubungi teman-teman yang lama ataupun secara strategi kita dalam berpromosi, dalam berbisnis. Selain kita melakukan sikap yang positif, kita harus berubah juga dengan cara yang positif untuk memperbaiki bisnis kita, supaya kita menjadi lebih baik nantinya. Jadi sikap positif adalah penting, tapi perubahan untuk menjadi lebih positif dalam kehidupan bisnis kita itu menjadi lebih penting. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.